Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan aqidah tauhid lil alamatil fauzan hafizallahu taala, di mana pada kajian sebelumnya kita telah selesai dari pembahasan syarat kelima dari syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu as-sidqu. Di antara syarat la ilaha illallah adalah jujur, yakni bahwasanya seorang yang melafadzkan la ilaha illallah ini benar-benar dari hatinya, apa yang dia ucapkan mutabiqun lima fil qalb, selaras dan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam hatinya. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maknanya di dalam hatinya dia betul-betul memang mengikrarkan bahwasanya yang berhak untuk diibadahi, disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja bidzalik, maka keluar dari sini orang-orang munafik yang mereka walaupun mengucapkan la ilaha illallah namun tidak jujur di dalam mengucapkannya, mengucapkan namun di dalam kalbu mereka mengingkarinya, membencinya. Maka orang-orang yang seperti ini tidak akan bermanfaat ucapan la ilaha illallahnya. Ini khulasah dari apa yang kita bahas dan kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada syarat yang berikutnya, yaitu syarat keenam dari syurut la ilaha illallah. Faqala al-musannif hafizahallahu ta'ala asy-syartu sadis, syarat keenam dari syarat-syarat yang harus ada pada ucapan seorang la ilaha illallah. Al-ikhlas wa huwa tasfiyatul amal min jami'i syawa'ibi syirik bi an yaqsuda bi qawliha tama'an min matami'i dunya wala riya'an wala sum'atan lima fil hadithis sahih min hadithi Ijban faqala fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Al hadith akhrajahu Syaikhan. Syarat keenam adalah ikhlas. Apa maksudnya kata Syekh? Yaitu memurnikan amal dari segala macam bentuk kotoran-kotoran kesyirikan, yaitu dengan memaksudkan ketika dia mengucapkannya, semisal mencari ketamakan duniawi, ataupun karena riya, karena sum'ah. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih dari hadis Ijban. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, dalam kondisi dia mencari dengan apa yang dia ucapkan, meniatkan dengan apa yang dia ucapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni ikhlas. Ini syarat keenam, di mana maksud dari syarat keenam al-ikhlas, seorang memurnikan segala macam bentuk amalannya dari praktek-praktek kesyirikan. Walabud minal amal, maka harus dengan amalan, tidak semata-mata ucapan kemudian bermanfaat. Dan pada hadis Rasulullah SAW yang beliau bawakan, Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Perlu diketahui dan sering kita ulangi bahwasanya diharamkannya seorang dari neraka itu ada dua jenis. Yang pertama adalah tahrimu dukhul. Diharamkannya untuk seorang masuk ke neraka. Dan ini berlaku bagi orang-orang yang bertauhid dan menyempurnakan tauhidnya. Yaitu dengan melaksanakan segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, begitu pula meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang betul-betul melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan bagus, dengan sempurna, maka dia mendapatkan keutamaan ini. Dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka. Artinya sama sekali dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, dari sebagian umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ada 70 ribu orang, dalam riwayat yang lainnya, setiap 1000 orang dari 70 ribu tadi membawa 70 ribu. Di mana mereka, kata Rasulullah SAW, yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wal 'adab. Mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab, tanpa perhitungan amal wala adab, tanpa tersentuh dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka betul-betul menyempurnakan keimanan dan tauhid mereka. Dan ini nampak dari apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat mereka, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalbunya betul-betul bergantung kepada Allah dan tidak bergantung kepada siapapun. Dan ini menunjukkan kesempurnaan iman dan tauhidnya. An-nau'u tsani, jenis kedua dari diharamkannya seorang dari neraka, yakni tahrimul khulud. Diharamkannya untuk seorang itu kekal di sana. Dan ini berlaku untuk setiap ahlu tauhid. Yang walaupun terjatuh di sebagian dosa-dosa besar. Maka ahlu tauhid yang mereka terjatuh di dalam sebagian dosa-dosa besar, melanggar perintah-perintah Allah, ataupun terjatuh di dalam keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka masih di dalam ranah keimanan, ranah ahlu tauhid, tidak batal keislaman dan keimanannya, maka mereka mendapatkan jaminan untuk diharamkan dari neraka, yakni diharamkan untuk kekal, walaupun mereka tetap masuk apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki orang-orang tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu tauhid yang memiliki dzunub, memiliki dosa-dosa, ketika mereka yaumul qiyamah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk ke dalam neraka. Namun karena masih terdapat pada diri mereka al-iman, mereka tidak akan kekal di situ. Karena ahlu tauhid pasti masuk surga. Nah, walaupun sebagian dari mereka karena kelemahan iman mereka, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, qala asyartus sabi', syarat yang ketujuh, dan ini syarat yang terakhir dari syurut la ilaha illallah. Al-mahabbah li hadhil kalimah wa lima tadullu alaihi wa li ahliha al-amilina bimuqtadaha. Qala ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Fa ahlu la ilaha illallah yuhibbunallaha hubban khalisa wa ahlu syirki yuhibbunahu wa yuhibbuna ma'ahu ghairahu wa hadha yunafi la ilaha illallah. Syarat ketujuh dari syurut la ilaha illallah adalah rasa cinta yaitu mencintai kalimat ini dan mencintai apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini, kalimatul la ilaha illallah berupa tauhid. Yakni dia harus mencintai tauhidullah azza wajal. Wali ahliha, begitu pula dia mencintai ahlu tauhid, ahlu la ilaha illallah, yang mengamalkan konsekuensi dari kalimat ini, yang betul-betul melaksanakan tauhidullah azza wajal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara orang, di antara manusia, ada yang menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu Allah. Yakni berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Kata Allah Subhanahu wa taala jelaskan, di antaranya yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan tadi, tandingan-tandingan tadi, sekutu-sekutu yang mereka buat sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka jauh lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, fa ahlu la ilaha illallah yuhibbunallaha hubban khalisa. Maka ahlu la ilaha illallah, mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang murni. Adapun ahlu syirik, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai selain Allah bersama Allah. Dan inilah yang menafikan kalimat la ilaha illallah. Maka ini syarat yang ketujuh dari syurutu la ilaha illallah, yaitu al-mahabbah. Seorang wajib mencintai apa yang terkandung di dalam kalimat ini, kalimat la ilaha illallah berupa tauhid. Maka ketika seorang justru membenci tauhid dan mencintai lawannya yaitu kesyirikan, maka dia bukan seorang ahlu tauhid. Dia bukan seorang yang betul-betul mengucapkan la ilaha illallah dan tidak teranggap sebagai orang yang merealisasikannya. Betapa banyak orang-orang yang menjadikan wirid la ilaha illallah sebagai wirid hariannya, tapi ketika mereka diajak untuk mengamalkan kalimat ini, meninggalkan pembatal-pembatal la ilaha illallah, mereka justru membencinya. Mereka justru tidak mencintai konsekuensi dan makna dari kalimat ini, yaitu tauhid. Ketika mereka diajak didakwahi untuk bertauhid, mereka menentang. Mereka membencinya. Mereka bahkan menuduh orang-orang yang mendakwahi tauhid kepada umat sebagai pemecah belah umat, atau dituduh sebagai Wahabi, atau sebutan-sebutan jelek yang lainnya. Maka orang-orang yang seperti ini tentunya tidak dikatakan ahlu la ilaha illallah, karena mereka tidak mencintai tauhid, malah justru mereka membenci tauhid tersebut dan mencintai lawannya, itu kesyirikan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya yang dibawakan juga oleh al-musannif, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia, orang-orang ada yang mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan dan sekutu. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tadi, sekutu-sekutu tadi, sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Yakni orang-orang musyrikin, selain mereka mencintai Allah, beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi lain mereka juga mencintai, mengibadai dan mengagungkan selain Allah, mencintai berhala mereka, mencintai perbuatan syirik. Maka orang-orang seperti ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-ayah. Mereka adalah musyrikin. Dan dari ayat ini pula bisa kita petik faedah, pertama pengakuan seorang bahwasanya dia cinta kepada Allah, la yakfi, tidak cukup. Begitu pula bahkan semata-mata seorang itu semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la yakfi. Semata-mata seorang semangat ibadah kepada Allah tidak cukup sampai dia betul-betul mengikhlaskan segala macam bentuk amalan ibadahnya hanya kepada Allah. Adapun orang yang walaupun dia semangat ibadah, betul-betul besar kecintaannya kepada Allah, namun dari sisi lain juga berbuat syirik kepada Allah, maka kecintaannya kepada Allah tidak bermanfaat. Dan tetap dihukumi sebagai seorang yang musyrik. Karena dia tidak mengikhlaskan kecintaan dan ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah. Maka dengan ini, walhamdulillah kita selesai dari syurut la ilaha illallah. Maka setelah al-musannif hafizahullah ta'ala selesai membahas syurut la ilaha illallah, beliau membawakan syurut dari syahadat yang berikutnya, yaitu syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Qala al-musannif hafizahullah, wa syurutu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, ya. Dan syarat-syarat dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, syarat-syaratnya adalah al-awwal, yang pertama, al-i'tirafu bi risalati wa i'tiqaduha batinan fil qalbi. Meyakini kerisalahan atau kerasulan beliau. Meyakininya dari batin, dari kalbunya. Ini syarat yang pertama. Ketika dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka dari kalbunya memang dia meyakini, dia mengikrarkan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tapi masih meyakini bahwasanya Nabi Muhammad hanyalah semata-mata Rasul yang diutus oleh orang-orang Arab, atau kerasulan beliau tidak bersifat umum, mencangkup seluruh manusia, atau meyakini bahwasanya sebagian orang dengan melakukan riyadhah, istilahnya orang-orang sufi, maka seorang bisa keluar dari syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, keluar dari keumuman risalah beliau. Maka orang yang seperti ini tidak kita katakan orang yang bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahkan batal syahadatnya. Saya ati insyaallah, dan akan dibahas nanti insyaallah oleh Asy-Syaikh Hafizahullah ta'ala secara lebih dalam berkaitan dengan nawaqib asyhadatain, pembatal-pembatal dari dua kalimat syahadat ini. Di antaranya apa yang kita sebutkan. Ketika dia meyakini bahwasanya sebagian orang dengan melakukan amalan-amalan tertentu yang mereka sebut dengan asah batin, riyadhah, atau menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau apapun itu, mencapai darajat hakikat ma'rifat, maka orang sudah tidak wajib lagi untuk mengamalkan syariat. Syariat ini hanya untuk orang-orang awam, orang-orang khusus, maka mereka memiliki kekhususan. Mereka tidak diwajibkan lagi dan tidak diharamkan lagi. Mereka bebas untuk melakukan apapun yang mereka lakukan karena menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita katakan orang yang seperti ini batal syahadat anna Muhammadan Rasulullah yang dia ucapkan. Tidak sah. Nah, karena di antara konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah, dia harus meyakini bahwasanya kerasulan Nabi Muhammad, risalah beliau, sifatnya umum mencangkup pada siapapun. tidak terkhusus pada satu orang atau orang yang lainnya. Tidak khusus pada orang Arab atau tidak khusus pada orang-orang awam saja. Sebagaimana istilahnya, ashabu turuk, orang-orang yang belajar tarekat. Nah. Asani yang kedua dari syurut anna Muhammadan Rasulullah. An-nutqu bidzalika wal i'tirafu bihi zahiran bil lisan. Mengucapkan syahadat tersebut dan meyakininya secara zahir dengan lisannya. Ini setelah dia meyakini di dalam kalbunya bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dia juga wajib untuk mengucapkannya. Adapun semata-mata meyakini namun dia tidak mau melafadzkan dan mengucapkannya, fahadza ka hali Abi Thalib. Maka ini seperti kondisinya Abu Thalib yang dia yakin, dia sadar bahwasanya ajaran keponakannya, ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hak dan Nabi Muhammad betul-betul utusan dari Allah, bahkan dibela, namun beliau tidak mau untuk mengucapkan syahadat tersebut. Sehingga tidak bermanfaat dan tidak menjadikannya seorang muslim. Walaupun dia yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Asalif yang ketiga dari syurutu la ilaha illallah. Al-mutaba'ah lahu bi an ya'mala bima ja'a bihi minal haq wa yatruka ma naha anhu minal batil. Yang ketiga adalah mutaba'ah kepadanya, yaitu dengan mengamalkan apa yang dibawa, diajarkan oleh Rasulullah SAW dari kebenaran-kebenaran. Dan meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Rasulullah SAW dari perkara-perkara yang batil. Ini juga konsekuensi yang berikutnya, atau syurut yang berikutnya, yaitu mutaba'ah. Dia wajib menjadikan Rasulullah SAW sebagai penentu syariat. Karena apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan syariah minallah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang-orang yang walaupun mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, namun lebih mengikuti guru-guru tarekatnya, meyakini bahwasanya setiap tarekat punya amalan sendiri yang keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak kita katakan orang seperti ini orang yang bersyahadat dengan benar terhadap anna Muhammadan Rasulullah. Sebagaimana banyak dari kalangan ashabu turuk, orang-orang tarekat. Setiap tarekat memiliki amalan, memiliki wirid, memiliki ibadah sendiri-sendiri yang ditentukan oleh guru tarekat mereka. Yang itu bertentangan dan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seakan-akan guru tarekat mereka adalah penentu dan pembuat syariat untuk jamaahnya. Padahal al-muslim tidak ada imam untuk mereka kecuali Rasulullah SAW. Yakni imamun mutlak. Imam yang sifatnya mutlak diikuti setiap ucapan dan tindak tanduknya. Nah, adapun selainnya maka diikuti ketika selaras dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ketika bertentangan ditolak. Tidak diamalkan dan tidak diikuti. Ar-rabi', syarat yang keempat dari syurut anna Muhammadan Rasulullah. Tasdiquhu fima akhbara bihi min al-ghuyubil madhiyah wal mustaqbalah. Konsekuensi yang keempat atau syarat yang keempat adalah membenarkan setiap yang dikhabarkan oleh beliau berupa perkara-perkara gaib yang telah lalu ataupun yang akan datang. Artinya mengimani dan membenarkan segala sesuatu yang disabdakan oleh beliau. Terutama dan secara khusus berkaitan dengan ilmu gaib. Karena apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW pasti benar. Sehingga tidak boleh untuk kita dustakan. Ketika kita mendustakannya, sama saja kita mendustakan kebenaran. Dan ini kufrun. Ini adalah sebuah kekafiran. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah orang yang lebih zalim dibanding orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu pula mendustakan kebenaran, mendustakan al-haq ketika telah sampai kepadanya, tidak mau mengimaninya. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin, bukankah neraka jahannam itu adalah tempat bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini menyebut orang-orang yang mendustakan kebenaran ketika telah sampai kepada mereka sebagai orang-orang yang kafir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengancam orang kafir tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menunjukkan wajib untuk kita membenarkan segala macam bentuk al-haq yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan syarat dari anna Muhammadan Rasulullah. Baik itu dalam masalah al-aqaid, dalam masalah akidah, apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa sifat-sifat Allah, maka wajib untuk kita imani. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, menjelaskan, menerangkan kepada kita Allahu fis sama, maka itu akidah kita. Kita membenarkannya dan tidak mendustakannya. Allahu ba'inun an khalqi, Allah Subhanahu wa Ta'ala terpisah dari makhluknya, tidak bergabung, tidak bercampur dengan makhluknya sebagaimana keyakinannya orang-orang wahdatul wujud. Maka kita yakini sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahu hijabuhu nur, Allah hijabnya adalah cahaya, yakni Allah tertutupi dengan sebuah hijab, Allah dengan makhluknya tertutupi dengan sebuah hijab, yang dimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala hijab tersebut adalah berupa cahaya. Lau kashafahu la ahraqa subuhat wajhi man taha ilaihi basaruh min khalqi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hijab tersebut, maka sinar wajahnya akan membakar segala sesuatu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika hijab tersebut dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala sesuatu yang dilihat dan Allah melihat segala sesuatu akan terbakar. Artinya segala sesuatu akan hancur. Maka ini sebagaimana kata Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ba'inun an khalqi. Allah itu terpisah, tidak bercampur dengan makhluknya, tidak bersatu dengan makhluknya. Dan ini bantahan kepada orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu di mana-mana, atau Allah itu di hati kita, atau Allah itu menyatu dengan kita, ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu barakallahu fikum adalah makhluk itu sendiri. Allah itu makhluk, makhluk itu Allah. Sebagaimana akidahnya Ibnu Arabi yang kafir. Nah. Ini yang keempat, yaitu mengimani segala macam, segala sesuatu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis, yang kelima dari syurut anna Muhammadan Rasulullah. Mahabbatuhu asyaddu min mahabbati nafsi wal mali wal waladi wal walidi wan nasi ajma'in. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan seorang kepada dirinya atau hartanya atau anaknya atau orang tuanya atau bahkan seluruh manusia. Maka ini diantara konsekuensi atau syarat dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah, menjadikan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kecintaan yang melebihi apapun, melebihi kecintaan seorang kepada dirinya sendiri, kepada hartanya, kepada anaknya, kepada orang tuanya bahkan, atau kepada seluruh manusia. Maka kecintaan, ketaatan kepada Rasul diutamakan dibanding ketaatan dan kecintaan kepada siapapun. Tidak lebih mementingkan dirinya sendiri, egois. Tidak pula lebih mementingkan anaknya. Tidak pula mementingkan orang tuanya. Tidak pula mementingkan manusia yang lainnya. Ketika itu bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah, maka apa yang disabdakan, apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, itu lebih kita utamakan dibanding tuntutan atau keinginan atau kehendak siapapun dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika misalnya orang tua memerintahkan kita dalam perkara-perkara yang haram, yang itu bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat. Dan kita tahu itu adalah perkara yang haram. Kita sangat menghormati, kita sangat memuliakan, kita sangat sayang kepada orang tua kita. Itu perkara yang sifatnya tabii, perkara yang sifatnya manusiawi. Manusia dijadikan memiliki sifat kasih sayang kepada keluarganya, kepada ibunya, kepada ayahnya, atau kepada keluarganya secara umum, ini wajar. Ini tidak dicela bahkan. Ini merupakan tabiat manusia pada dasar. Namun yang tercela ketika dia lebih mengutamakan kecintaan orang-orang yang dia sayangi dibanding kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang tuanya misalnya memerintahkan kepada perkara yang haram, kemudian dia lebih mengutamakan orang tuanya daripada orang tua anak marah, daripada keluarga saya memboikot saya, akhirnya dia menuruti. Padahal tahu bahwasanya itu bertentangan dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal wajib adalah dia lebih mengutamakan kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding siapapun, orang tuanya, anaknya, keluarganya, dirinya, ataupun hartanya. Nah, ini yang wajib. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Tiga perangai yang dimana ketika seorang itu terdapat pada dirinya hal-hal tersebut, tiga perangai tersebut, maka dia akan merasakan lezat dan nikmatnya iman yang dia miliki. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Artinya Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang paling dia cintai, lebih dia utamakan dibanding apapun. Nah, ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Betul-betul engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling aku cintai melebihi apapun kecuali diriku. Kecuali diriku. Maka ditambih, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini tidak benar. La ya Umar, dan bukan seperti itu wahai Umar. Sampai aku menjadi lebih engkau cintai bahkan melebihi dirimu. Maka ketika dinasihati oleh Rasulullah SAW, Umar langsung berbenah diri. Kemudian beliau mengatakan, "La anta ahabu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi." Betul-betul engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi apapun, bahkan melebihi diriku sendiri. Artinya kecintaan kepada Rasul, pembelaan dan ketaatan kepada Rasul melebihi kecintaan, pengagungan dan ketaatan kepada siapapun dari makhluk-makhluknya Allah. Al-an ya Umar. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah baru sekarang ini yang benar. Kemudian yang berikutnya, as-sadis. Syarat yang keenam dari syurut anna Muhammadan Rasulullah. Taqimu qawlihi ala qawli kulli ahad wal amalu bi sunnatihi. Mendahulukan ucapan beliau di atas ucapan siapapun serta mengamalkan sunnah-sunnahnya, bimbingan-bimbingannya. Dan ini pada hakikatnya merupakan fara, merupakan bagian dari syarat yang kelima. Ketika seorang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling dia cintai melebihi siapapun, maka konsekuensinya berakar dari situ tentunya dia akan lebih mengutamakan apa yang disabdakan oleh Rasul dibanding ucapan orang lain. Dia akan lebih percaya apa yang difirmankan atau apa yang disabdakan oleh Rasul dibanding ucapan orang lain. Ketika tokoh-tokoh besar misalnya berteori demikian dan demikian, punya teori tertentu atau punya gagasan dan pemikiran tertentu dalam bidang apapun itu, dalam bidang apapun. Kemudian dia dapati ternyata itu bertentangan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun teori tersebut disebut sebagai ilmu pengetahuan, ilmu sains atau apapun itu, tapi bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia lebih mengutamakan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia lebih mengutamakan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pula wal amalu bi sunnati, mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengamalkan bimbingan beliau, dan ini pada hakikatnya masuk dalam mutaba'ah. Dan dengan ini alhamdulillah kita juga selesai dari syurut anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, kata al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa hafizah rabi'an. Poin yang keempat dari pembahasan asyhadatain. Muqtada asyhadatain, konsekuensi dari dua kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Muqtada syahadati anna Muhammadan muqtada syahadati an la ilaha illallah wa tarku ibadati ma siwallah min jami'il ma'budat al-madulu alaihi bin nafi wa huwa qawluna la ilaha illallah wa ibadatullahi wahdah la syarika la al-madulu alaihi bil isbat wa huwa qawluna illallah. Konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan la ilaha illallah, yaitu meninggalkan peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam yang disembah, yang ditunjukkan pada an-nafi, yaitu ketika kita mengucapkan la ilaha, maka la ilaha di sini konsekuensinya kita meninggalkan dan tidak menuhankan selain Allah. Maka bukan orang yang dikatakan betul-betul mengucapkan la ilaha illallah ketika mengatakan semua agama itu benar. Nah, karena maknanya dia tidak mengkufuri segala macam yang disembah dari selain Allah. Ketika ada yang menyembah Nabiullah Isa, dia mengatakan benar. Ada yang menyembah Buddha, dia katakan benar. Ada yang menyembah dewa-dewa, dia katakan benar. Maka dia tidak mengikrarkan la ilaha illallahnya. Dia tidak faham makna dari la ilaha. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Wa ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Begitu pula dia mengibadai Allah semata. Tiada sekutu baginya yang ditunjukkan pada kalimat al-isbat. Wa huwa qawluna illallah. Yaitu pada ucapan kita, illallah, kecuali Allah semata. Fakathiru mimman yakuluha yukhalifu muqtadaha. Maka kebanyakan orang, atau banyak sekali orang yang mengucapkannya, namun menyelisihi, tidak selaras, tidak sinkron dengan konsekuensinya. Fayuthbitul ilahiyata al-manfiyata lil makhluqin wal kubur wal masyahid wat tawagid wal asyar wal ahjar. Justru mereka menetapkan ketuhanan yang dinafikan pada kalimat la ilaha illallah Dia tetapkan kepada makhluk-makhluknya. Seperti yang kita contohkan tadi, mengatakan semua agama benar, sehingga maknanya yang menyembah Nabiullah Isa itu benar. Dia menetapkan ketuhanan kepada Nabiullah Isa. Wal kubur, begitu pula menuhankan kuburan-kuburan, memberikan ibadah kepada kuburan. Kita yakin bahwasanya yang namanya nadar, yang namanya menyembelih, yang namanya sedekah itu ibadah, dan ibadah hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika amalan-amalan tadi justru diberikan kepada kuburan, nadar untuk kuburan, sedekah untuk kuburan, nyembelih untuk kuburan, ataupun berdoa kepada kuburan, padahal doa itu adalah ibadah, yang mereka sebut semua itu sebagai bentuk tawassul, maka orang yang seperti ini tidak mengikrarkan la ilaha illallah. Wal masyahid wa tawagid, begitu pula masyahid dan tagut-tagut. Wal asjar wal ahjar, begitu pula pohon-pohon ataupun batu-batu, memberikan sajen kepada pohon ataupun batu. Nah. Qala wa muqtadha syahadati anna Muhammadan Rasulullah, yang berikutnya, dan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu wa tasdiquhu wa tarku ma naha anhu wal iqtisaru 'alal 'amali bi sunnatihi wa tarku ma 'adaha minal bid'i wal muhtathat wa taqdimu qawlihi 'ala qawli kulli ahad. Konsekuensi dari syahadat Muhammadan Rasulullah, yaitu mentaati beliau, membenarkan setiap yang disabdakan oleh beliau, meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau, mencukupkan diri dengan beramal dengan sunnahnya. Artinya beribadah kepada Allah dengan menjalankan sunnahnya, tidak dengan bid'ah. Wa tarku ma 'adaha minal bid'ah, dan meninggalkan yang selainnya dari sunnah beliau alaihi salatu wasallam, dari perkara-perkara bid'ah atau perkara-perkara yang diada-adakan, yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdimu qawlihi 'ala qawli kulli ahad, dan mendahulukan ucapan beliau dibanding ucapan siapapun itu. Dan dengan ini walhamdulillah kita juga selesai dari muqtadha asy-syahadatain. Adapun poin kelima, yaitu nawaqid asy-syahadatain, pembatal dari dua kalimat syahadat, ini akan kita bahas, kita akan kaji di pertemuan berikutnya. Fi innillahi tabaraka ta'ala. Wa la'ala lana kafi bihadal qadar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad.